Are you ready? Dika Sabrina. Buat kita. Here we go. Are you ready, selector? Are you ready? DJ Kadir. Thank you. Apa kabel? Nemu sing kaya ngene preok. Ndang kikuk kikuk. Resinta Dewi bintang Fortuna. Koe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati ngusap ilmuku sing brebes milih. Bebujani ati kinario kembange wangi. Sabar sabar no momong aku muka selawase. Tati siji I'm julid mento pengen tak jai. Koe ojo seneng diwit yen ora pengen diciwit. Sekali tak ciwit koe mesti jerit-jerit. Manis ke Sabrina. Oh yeah. Aku

BFV diputer ya, Dike Sabrina. Jawa. Langit petang katon mendung, kowe gawe aku bingung, arep jaluk tulung, bingung anggon ku nembung. Aku wis ikas berjuang, kowe bilang dada sayang, aku orang ini. Thank you. Duo Maho Maho Bintang Fortuna Rosita Dewi Dike Sabrina. Muara bintang, bintang Fortuna, Dike Sabrina. Ayo ya Pak Po. Ayo deh. Lah ayo net aja ya. Wena. Aduh nih. Jadi aku banci loh ini. Ayo. Mahu Wena percaya. Muara bintang. Dika Sabrina bintang Fortuna. Koe sing kulino dadi payung wong liya, tapi sapa sing mayungi koe pas bedanan? Dadi payung nalika utane teko. Sumpet nanging sempet mikir kesira sing tak tresnani suwe. Thank you. Iki lo sing maha bintang Fortuna Dike Sabrina. Maha. Atuh deh. Kayaknya dan gitu terima. Beto, beto, jejel di Diko Sabrina Nyualista Bintang Nusantara. Tira record. Si guys. Pak Clek. Sarunge, Mbak. Unjuk. Aku sing gampang nesu. Tresno lesuku mung merko rindu. Isek sore. Thank you. ku tetap terus melangkah, karena ku tak mau berpisah, hilangkan semua.